Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan sidqin wa haqqa, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بالتقوى كما قوله في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, saudaraku, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang haqqa tuqatih. Marilah kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah tanpa berkeinginan untuk bermaksiat kepadanya. Marilah kita selalu berusaha untuk mensyukuri segala nikmat Allah tanpa bermaksud untuk mengkufurinya. Dan marilah pula kita senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bermaksud melupakannya. Mudah-mudahan dengan takwa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, kita bermohon agar kita termasuk dalam hamba-hambanya yang takwa. Karena orang yang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan salah satunya adalah: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan kepada orang yang bertakwa rizki yang tidak disangka-sangka dalam jumlah yang luar biasa. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, menyongsong datangnya bulan Dzulhijjah, ada baiknya kita renungkan sedikit tentang sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena mayoritasnya di dalam bulan Dzulhijjah itu banyak sekali tuntunan tauladan dari Nabiullah Ibrahim yang kita semuanya umat Islam diminta untuk mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Ma'asyiral muslimin, salah satunya adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim itu dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan julukan imamah atau pemimpin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 124: wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan beberapa larangan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meresponnya dengan baik, fa'atammahun. Maka Nabiullah Ibrahim merespon perintah dan larangan Allah itu dengan segera. Tidak hanya dengan segera, tetapi juga dengan sempurna. Dalam arti kualitas pelaksanaan perintah dan larangan itu adalah kualitas yang terbaik. Tidak hanya itu, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 5 perkara, maka seluruhnya 5-5-nya dikerjakan, disegerakan, dilaksanakan dengan mutu yang baik dan dalam jumlah sesuai yang diperintahkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang salah satu prinsip kepemimpinan. Sebagaimana kita maklumi bahwa kita semuanya adalah pemimpin dalam skup kita masing-masing, dalam lingkungan kita masing-masing, dengan batasan tanggung jawab sesuai dengan posisi dan tupoksi kita masing-masing. Tetapi apapun itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang salah satu prinsip seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk mengeksekusi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemampuan mengeksekusi tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Maka seseorang disebut pemimpin, kehebatannya adalah kemampuannya dia dalam mengeksekusi amanah yang diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menceritakan tentang seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan eksekusi semata-mata. Apabila kita berbicara tentang pemimpin dalam tinjauan manajemen, sekurang-kurangnya kita melihat bahwa pemimpin itu haruslah directing, memberikan arahan, memberikan penjelasan kepada yang dipimpinnya supaya mencapai sebuah goal tertentu. Dan dalam konteks ini, seorang pemimpin menurut Islam wajiblah memberikan arahan kepada dirinya dan kepada yang dipimpinnya bahwa sesungguhnya dia dipilih untuk menjadi pemimpin, diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dengan tujuan libtigha'i mardhatillah, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita adalah pemimpin rumah tangga, maka ketahuilah tugas kita terbesar adalah mengarahkan diri kita, mengarahkan istri kita, mengarahkan anak kita, dan semua orang yang berada dalam keluarga kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencapai goal selamat dunia dan selamat akhirat, libtigha'i mardhatillah, yang bersangkutan disebut imaman, pemimpin. Andai kata kita adalah pemimpin masyarakat, andai kata kita adalah pemimpin negara, maka pastikan bahwa sesungguhnya tugas yang paling pertama adalah mengarahkan masyarakatnya, mengarahkan kaumnya, memberi penjelasan bahwa tugas kepemimpinan ini adalah mendorong secara bersama-sama semua orang yang berada di dalamnya dengan segala fasilitas, wewenang, potensi, dan apapun yang ada dalam cakupan pemimpin itu, tidak lain adalah libtigha'i mardhatillah. Ini substansi yang paling pertama. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, karena itu dalam sejarah kita pernah mendengar sebuah peristiwa pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab, di mana pada saat itu beliau menugaskan panglimanya yang sangat terkenal bernama Khalid bin Walid. Tetapi kondisi masyarakat saat itu adalah ketika pasukan sudah dipimpin oleh Khalid, seolah-olah ada jaminan bahwa pasukan itu pasti akan menang. Minimal publik berasumsi demikian. Maka sebagai khalifah, Umar ibn al-Khattab memanggil Khalid bin Walid, dan setibanya dia di hadapan sang khalifah, tidak lama khalifah mengeluarkan perintah bahwa mulai hari ini kamu tidak lagi diangkat menjadi panglima perang. Tentu saja dia bertanya, apa salah saya? Adakah yang keliru? Apakah saya tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusi sesuatu? Apakah saya tidak amanah dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Sekurang-kurangnya khalifah mengatakan bahwa masyarakat itu ketika kamu yang memimpin, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berkurang. Seolah-olah ketika kamu menjadi panglima perang, maka segalanya beres. Ini membahayakan akidah dan iman mereka. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita memahami bahwa sesungguhnya tugas kita, siapapun kita, apakah kita memimpin rumah tangga, memimpin masyarakat, sebagaimana kita mengetahui kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang paling pertama adalah memberikan penjelasan bahwa seluruh yang ada pada diri kita dalam kepemimpinan kita itu sesungguhnya adalah libtigha'i mardhatillah, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila di dalam dunia manajemen disebutkan bahwa pemimpin itu setelah directing adalah motivating, dan selanjutnya adalah coach, melatih, maka motivating itu adalah memotivasi bagaimana yang dipimpinnya itu bersemangat dalam menuju Allah. Yang dimaksud dengan coaching, melatih, itu adalah melatih bagaimana yang dipimpinnya itu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang membuat organisasi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang sama-sama perlu menjadi bahan perhatian kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya tugas kepemimpinan itu haruslah disampaikan kepada orang yang tepat. Tidak boleh tugas kepemimpinan itu berada pada tangan-tangan yang lemah. Kenapa? Karena pada tangan-tangan yang lemah, pada orang-orang yang lemah dan ahli maksiat, maka kemungkinan amanah itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang paling pertama ketika kita berbicara tentang amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu mengingatkan kita bahwa siapapun orang yang memimpin kita semestinya adalah orang yang tuntas amanahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasul. Kalau kamu lakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul itu, wa takhunu amanatikum, maka kalian akan mengkhianati amanah yang diberbankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahui. Dalam bahasa lain, kamu mengkhianati amanah itu, kamu lakukan dengan sadar, bukan dengan darurat, juga bukan dengan keterpaksaan. Ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah menjadi pemimpin, maka pastikan apakah kita menjadi pemimpin rumah tangga, apakah kita menjadi pemimpin masyarakat, maka pastikan bahwa kita adalah orang yang tidak bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita tidak masalah, ibadah kita tidak masalah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi sekurang-kurangnya dalam tiga bidang itu kita selesai. Kenapa? Karena begitu kita tidak selesai dalam urusan iman kita kepada Allah, artinya kita mengingkari Allah sebagai Rabb dan Ilah. Artinya kita tidak bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kita bermasalah dalam syahadat risalah. Kita bermasalah di situ. Kemudian kita bermasalah dalam ibadah kita, padahal ibadah itu hakikatnya adalah perintah yang menciptakan kita. Kita bermasalah di dalam ibadah kita. Dalam hal akhlak, kita bermasalah dengan Allah, bermasalah dengan Rasulullah. Kepada Allah kita tidak menghiraukan. Kepada Rasulullah kita acuhkan. Kalau kepada yang besar-besar, ini tidak selesai, dan kita salah dalam kesalahan yang fatal, maka selanjutnya watakhunu amanatikum, kita bisa saja akan mengkhianati apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Artinya kalau kita misalnya adalah pemimpin rumah tangga, maka setelah kita mengkhianati Allah dan Rasul, kita pasti akan mengkhianati istri kita. Jangankan istri kita, ndak kita bijui. Jangankan anak kita, ndak kita tipu. Lah Gusti Allah saja lo kita tipu. Lah Rasulullah saja lo ndak kita reken. Bagaimana kita bisa ngereken amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Inilah yang menjadi perhatian. Oleh karenanya, setiap kita yang memang realnya adalah pemimpin sebagaimana hadis kullukum ra'in, maka kita selalu wajib memberdayakan diri kita dalam konteks penyelesaian urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan urusan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila urusan kita terhadap agama ini selesai, maka insya Allah urusan kita kepada yang lain akan selesai. Paling kurang inilah yang dimaksud ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Apabila kita selesai dalam sebuah urusan yang primer bagi kita, maka insya Allah kita akan selesaikan pada urusan berikutnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah doa yang doa itu mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang memimpin kita seharusnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dan orang-orang yang memang mencintai kita sebagai kaumnya. Makanya dikatakan wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah kepada kami yang bentuk musibah itu adalah bahwa kita dipimpin oleh orang yang tidak takut sama sampean. Ini musibah. Maka ketika kita berada dalam posisi dipimpin, misalnya kepala rumah tangga kita tidak takut sama Allah, misalnya kepala rumah tangga kita tidak takut kepada siksa akhirat, tidak memperhatikan persoalan-persoalan yang akan datang nanti di alam kubur, di alam barzah dan alam akhirat, tidak punya concern ke sana dengan baik, berarti dia tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya yang kedua akan terjadi, wala yarhamuna. Wong Gusti Allah saja tidak ditakuti, bagaimana kemudian dia bisa mencintai kita, menyayangi kita dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari sinilah maka setiap kita, baik kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi yang dipimpin, memiliki kewajiban untuk mendorong yang memimpin, apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, agar dia taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar memberikan kasih sayangnya kepada yang dipimpinnya. Inilah sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, wattaqullaha mastata'tum wa ati'uhu akthiru fihi minas sadaqati wal istighfar wat takbir, faqad akramakumullahu bidhalika irsyadan wa ta'lima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasraddin wa khdhil man khadhalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa dammir a'da ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah